Sekali lagi aja. Kayak Roma, bagaimana? Ya. Siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Yang tampan, siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Kamu milikku, aku milikmu. Kamu kasihku, aku pernah berpisah berdua selamanya. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Yang tampan, siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Kamu milikku, aku milikmu. Kamu kasihku, aku pernah berpisah berdua selamanya. Semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Thank you. yang bertanya, yang manis siapa yang punya.